kita lalui. Kenanganku yang terindah dalam hidup ini, sebuah kata-kata takkan cukup menggambarkan. Terus tersimpan di hati dan juga ingatan. Hari-hariku berjalan selalu di dekatmu, seakan waktu berhenti dan enggan berlalu. Kutorehkan ini dalam sebuah nada dan lagu, karena bersamamu ku ingin ciptakan hidup yang baru. Bersamamu ku akan terus kembali.